Ya, kemudian penanya berikutnya dari 081327323 sekian sekian sekian. Beliau menanyakan bagaimana menyikapi hari kelahiran Allah atau ulang tahun menurut syariat. Sekali lagi, bagaimana sikap kita atau menyikapi hari kelahiran atau ulang tahun menurut syariat? Kepada Ustaz Syaifuddin, kami persilahkan. Rahim. Para ulama menjelaskan bahwasanya memperingati hari kelahiran ini adalah bentuk tasyabbuh dengan orang-orang Nasoro, meniru-niru orang-orang Nasoro, termasuk ulang tahun yang ditiru, ya, atau ulang tahun yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin adalah ulang tahun memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diterangkan oleh para ulama bahwasanya ini adalah meniru-niru perbuatannya orang-orang Nasoro yang mereka itu mengada-adakan, ulang tahun terhadap kelahirannya Nabi Isa alaihi salam. Nah, ini orang-orang Nasoro, mereka mengada-adakan di dalam agamanya yang tidak ada dalam agama mereka tentang disyariatkannya memperingati kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Nah, namun mereka ada-adakan, dan kemudian sebagian kaum muslimin mengikuti kebiasaan ini, sehingga ini adalah meniru-niru kekhususan atau meniru ibadah yang dilakukan oleh orang-orang Nasoro. Nah, di samping itu ini adalah bid'ah. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam As-Sunnah. Nah, maka kalau dia melakukannya dalam rangka untuk ibadah, menganggap bahwa itu adalah perkara yang akan memberikan pahala, akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, perkara yang dengan sebab itu dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka jadilah acara ulang tahun ini menjadi acara yang bid'ah. Nah, maka ini adalah perkara yang mestinya ditinggalkan oleh kaum muslimin, ya, untuk tidak mengadakan acara-acara yang itu merupakan kebiasaan orang-orang Nasoro. Nah, dan juga kalau dia niatkan sebagai ibadah, maka ini akan menjadi amalan-amalan yang baru, yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan berarti kita tidak mensyukuri nikmatnya umur, nikmatnya waktu, ya. Kita mensyukuri, ya, nikmat diberikannya kesempatan, diberikannya waktu. Namun tentu mensyukurinya dengan melakukan perkara-perkara yang disyariatkan, ya, seperti mengintrospeksi diri, melihat bagaimana setahun yang lalu, bagaimana amalan-amalan setahun yang lalu, untuk kemudian dia tingkatkan ibadahnya, dia perbaiki keadaan dirinya. Nah, dia bersyukur terhadap nikmat bertambahnya umur, dan digunakan umur yang Allah berikan kepada dirinya untuk lebih baik daripada yang sebelumnya. Adapun kalau hanya untuk bersenang-senang, berbangga-bangga, berfoya-foya dengan sebab bertambahnya tahun, nah ini menyelisih syariat. Karena bertambahnya tahun semata itu bukan suatu kenikmatan, kecuali ketika bertambahnya tahun itu membuat dia baik. Nah, orang yang baik adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Dan sejelek-jelek orang adalah orang yang panjang umurnya namun jelek amalannya. Sehingga semestinya dengan bertambah tahun, bukan kemudian dia bangga-banggakan bertambahnya tahun semata dengan berfoya-foya, tidak. Tetapi justru dia berusaha untuk memperbaiki dirinya. Dengan semakin bertambah tahun, dia semakin berpikir, mengintrospeksi diri untuk memperbaiki keadaan dia lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga ini bisa terjatuh, ya. Ini adalah perbuatan tasyabuh dengan orang-orang Nasoro, ya, meniru-niru perbuatannya orang-orang Nasoro, dan ini adalah bisa menyebabkan terjatuh pada perbuatan bid'ah yang tidak ada contohnya, yang tidak ada syariatnya pada agama kita. Nah, wallahu taala a'lam bishawab.